Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membaca mukaddimah dari Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwasannya kitab yang beliau karang ini memang diinginkan adalah ikhtisar, baik, yaitu pembahasan yang ringkas dalam permasalahan usulul fiqh. Adapun pembahasan mengenai hamdalah, kemudian seputar mukaddimah telah kita lewati berkali-kali dalam pembahasan awal-awal suatu kitab Al-Fatihah. Baik. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Qala rahimahullahu ta'ala usulul fiqh. Ta'rifuhu, pengertiannya. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibarain. Mengetahui yang demikian ini penting untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang sedang kita pelajari. Sebagaimana kita mempelajari nahwu, butuh mengerti nahwu itu apa. Mempelajari hadis, butuh mengetahui hadis itu apa. Demikian pula ketika kita mempelajari usulul fiqh, butuh mengetahui makna dari usulul fiqh. Beliau mengatakan bahwasanya usulul fiqh ya didefinisikan berdasarkan dua sisi pandang. Al-awwal bi'tibari mufradaih. Yang pertama dilihat dari sisi masing-masing kata yang menyusunnya secara satu persatu. Ya. Mufrad dari usulul fiqh, yaitu kata usul sendiri, kata fiqh sendiri maksudnya. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Yaitu yang dimaksud dengan sisi pandang yang pertama ini ikhwani fillah, yaitu dilihat dari sisi pandang makna kalimat usul itu apa, atau lebih bagusnya karena kalimah dalam bahasa Arab dipakai untuk kata. Baik. Dan dari sisi pandang makna kata usul apa dan kata fiqh itu apa. Fal usulu jam'u aslin. Maka sekarang kita masuk pada penjelasan masing-masing dari dua kata tersebut. Al usul adalah bentuk jamak dari aslun. Aslun mufrad, jamaknya usul. Maknanya apa aslun itu? Wa huwa ma yubna alaihi ghairu. Yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Ini namanya asl. Ya. Wa min dhalika aslul jidal wa huwa asasu. Dan diambil dari makna bahasa ini ikhwani fillah aslul jidal. Yang dimaksud yaitu asasnya, pondasi tembok. Ketika seorang mengatakan aslul jidar, asal di sini adalah sesuatu yang dibangun di atasnya tembok. Berarti apa? Pondasi. Baik. Wa aslu syajarah. Aslu syajarah, asal ya dari suatu pohon. Asal suatu pohon itu apa? Alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Yaitu pokok ya suatu pohon atau pangkal pohon, yaitu sesuatu yang bercabang-cabang darinya, ranting-ranting. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini di antara kalimat asal yang datang dalam Al-Qur'an. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang suatu kata yang bagus, kalimat thayyibah yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dimisalkan seperti pohon yang bagus yang pangkalnya tertancap kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ya di langit. Yakni bercabang-cabang begitu lebat di langit. Jadi pangkalnya dengan kokoh tertancap dan cabang-cabangnya di langit. Nah, ini asal yaitu mayubna alaihi ghairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya perkara yang lain. Baik. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli usul tentang makna aslun secara bahasa Ibnu Hibban, yang juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Sekarang kita beranjak pada kata yang kedua yang menyusun istilah usulul fiqhi. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Dan fikih yang dimaksud secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan dari kata fikih yang bermakna pemahaman ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa siapa ini? Doa Nabiullah Musa alaihi salam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Doanya wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, ikatkanlah ya ikatan dari lisanku. Maksudnya apa? Agar lisan ini bisa menjelaskan dengan gamblang, tidak kaku dalam menjelaskan, tayyib, ringan dalam mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan ini juga penting ikhwani fillah kepada kita semua untuk berdoa dengan doa tersebut ya, untuk menyampaikan kepada manusia agar ikatan-ikatan yang ada di lisan ini Allah Subhanahu wa taala lepas sehingga mudah untuk menyampaikan kepada manusia. Tujuannya apa? Yafqahu qawli, agar mereka bisa faqih ya terhadap perkataanku. Maksudnya apa? Agar mereka bisa memahami perkataanku. Jadi makna al-fiqh yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-fahmu, pemahaman. Baik. Ini yang perlu diingat-ingat ikhwan fillah, walaupun memang kalau kita melihat kitab-kitab usuliyin mereka berselisih pendapat tentang makna fiqh secara bahasa. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah fiqh pemahaman yang teliti. Ada yang lain ya dengan ibarah yang lain, tapi ini adalah makna yang paling mudah dan merupakan makna yang disebutkan oleh kebanyakan ahli usul dan dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasanya al-fiqhu maknanya al-fahmu. Wastilahan, sekarang makna fiqhu secara istilah yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ini secara istilah fiqh itu apa? Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i ya, yang sifatnya apa? Amaliyah. Hukum-hukum syar'i dalam pengamalan. Bi adillatih tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Baik. Jadi fikih yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang diamalkan oleh manusia dengan dalil-dalil secara terperinci. Ini namanya fikih. Berarti dengan ini telah kita ketahui ya makna dari usul dan makna dari fikih. Ketika kita melihat usulul fikih dari sisi kata yang menyusunnya. Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan selanjutnya, "Fal muradu bi qaulina ma'rifatu al-'ilmu wadh-dhann." Karena idrakal ahkamil fikhiyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masailil fikhi. Sekarang beliau ingin mensyarah makna fikh secara lebih lanjut. Dalam fikh, makna fikh yang beliau sampaikan tadi, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiriyah. Sekarang kenapa Syekh menggunakan ma'rifah? Ma'rifah yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifah, kata Syekh Ibn Utsaimin, mencakup al-ilmu wadh-dhann. Jadi kata ma'rifah pengetahuan, ikhwani fillah, pengetahuan itu mencakup ilmu dan mencakup dhann. Apa perbedaan antara keduanya? Baik, al-ilmu adalah sesuatu yang yakin, ikhwani fillah. Sedangkan dhann adalah sesuatu yang masih ya berupa sangkaan. Dan dhon ada dua macam, dhon yang marjuh dan dhon yang rajih. Dhon yang sangkaan yang lemah dan sangkaan yang kuat. Aku punya sangkaan kuat bahwasanya hukum perkara ini demikian-demikian. Baik. Nah, ma'rifah mencakup kedua hal tersebut. Kenapa tidak hanya dibatasi pada ilmu saja? Li'anna idrakal ahkamil fikhiyah qad yakunu yaqiniyan waqad yakunu dhanniyan. Dikarenakan ya pengetahuan terhadap hukum-hukum fikih itu terkadang yakin, terkadang berupa sangkaan. Sebagaimana didapati pada kebanyakan permasalahan-permasalahan fikhiyah. Para ulama rahimahumullah taala ketika didapati perselisihan ikhwani fillah tentang suatu hukum, kalau dalilnya jelas, ya tegas dan sahih, maka ini ilm. Tapi terkadang di sana ada dalil yang tidak tegas menunjukkan suatu perkara, maka ini turun derajatnya ke sesuatu yang dhon, sesuatu yang berupa sangkaan, tapi sangkaan yang kuat, ya persangkaan kuat bahwasanya yang rajih dalam masalah ini demikian-demikian. Baik. Sehingga Syekh menggunakan kata ma'rifah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-ahkam syar'iyyah? Beliau mengatakan wal muradu biqaulina al-ahkam syar'iyyah al-ahkamul mutalaqqatu minasy-syar'i. Yaitu hukum-hukum yang diambil dari syariat. Ini adalah hukum-hukum syar'i. Kal wujubi wa tahrimi. Seperti wajib dan haram. Ini diambil dari syariat. Yang insyaallah taala hal inilah yang akan kita pelajari dalam ya pembahasan kita ikhwani fillah. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Maka keluar dengan batasan ini ketika Syekh memberikan batasan pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i, berarti keluar darinya hukum-hukum akli. Hukum-hukum akal ini bukan pembahasan kita, bukan pembahasan fikih. Kama arifati annal kulla akbaru minal juz. Seperti pengetahuan bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini diketahui dengan akal, ya kan? Namanya sesuatu yang keseluruhan ini tentunya lebih besar dari sesuatu yang bagian saja. Ya, aku memberikan roti misalnya satu piring penuh. Ini keseluruhan yang dimaksud. Kemudian tentunya ini lebih banyak, lebih besar daripada seseorang memberikan sepertiganya. Ini sesuatu yang diketahui dengan akal. Wal ahkamul adiyah juga keluar dari batasan hukum-hukum syar'i, yaitu hukum-hukum adiyah, hukum-hukum kebiasaan yang dibangun di atas kebiasaan manusia. Ini bukan pembahasan fikih. Kama rifati nuzulit tal fil lailatis syatiyah idza kana al-jawu sahwan. Sebagaimana pengetahuan tentang turunnya embun di malam yang dingin apabila udaranya cerah, baik, tentunya akan turun embun. Ini pengetahuan berdasarkan apa? Kebiasaan. Misalnya orang-orang tua, alhamdulillah, kebiasaan, mengetahui kebiasaan, mengetahui hukum-hukum berdasarkan kebiasaan. Misalnya, ya, kalau ingin mengetes di tanah ini ada air atau tidak, biasanya diletakkan di situ dedaunan. Kalau diletakkan dedaunan kemudian berembun, ini berarti di bawahnya kemungkinan ada airnya. Ini hukum-hukum adiyah, hukum-hukum yang dibangun di atas kebiasaan, percobaan-percobaan. Nah, kedua hukum ini, hukum akal dan hukum adiyah berdasarkan kebiasaan, bukan pembahasan fikih. Karena pembahasan fikih itu berhubungan dengan hukum-hukum apa? Apa Mujahid? Hukum-hukum syar'i. Yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat. Nah, masuk pada batasan berikutnya dari definisi yang disebutkan Syekh. Wal muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Ini penting. Berarti pembahasan fikih adalah pembahasan yang berupa apa? Pembahasan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, sifatnya amali, berhubungan dengan amalan sehari-hari, amalan perbuatan manusia. Maka keluar dari kata amaliyah tersebut, malaya, ya, yang dimaksud dengan kata amaliyah tersebut, malaya ta'allaqu bil i'tiqad, yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah, tidak berhubungan dengan keyakinan. Karena ini pembahasan lain, pembahasan akidah. Kas-salati wa zakah, seperti salat dan zakah. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka keluar dengan batasan al-amaliyah tersebut, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan i'tiqad. Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifati, seperti pembahasan tauhidullah dan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka yang demikian tidaklah dinamakan fikih secara istilah. Ini penting. Tidak dinamakan fikih secara istilah. Adapun secara bahasa tentunya masuk dalam fikih, karena itu masuk dalam kategori pemahaman, ya kan? Seorang memahami tauhid, memahami ya makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ini fikih. Tapi dalam istilah yang digunakan oleh para fuqaha, juga para usuliyun, hal tersebut bukan pembahasan fikih. Paham? Dan di sana ada kaidah ikhwani fillah, la musyaha fil istilah. Tidak ada perselisihan dalam masalah istilah. Jadi tidak perlu ya saling ya berdebat dalam masalah istilah. Karena istilah adalah suatu hal yang kemudian suatu kelompok bersepakat, hal ini diistilahkan dengan ini. Jadi tidak perlu kemudian seorang berdebat sampai bertikai hanya gara-gara suatu istilah yang digunakan oleh sebagian manusia. Dan biasanya makna secara istilah itu lebih sempit daripada makna secara bahasa. Ini kebanyakannya. Sebagaimana hal ini, fikih secara bahasa bermakna pemahaman, mencakup semua pemahaman. Tapi dalam istilah usulul fikih, yang dimaksud fikih di sini adalah pemahaman yang khusus, yaitu apa? Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Baik, bukan akidah. Kemudian batasan yang terakhir, wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci, yang dimaksud adalah adillatul fiqhi al-maqrunati bi masail fiqhi tafsiliyah, yaitu dalil-dalil fikih yang disertai dengan masalah-masalah fikih secara terperinci. Baik. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqbalu salatun bi ghairi tuhur, salat itu tidak diterima tanpa tahar. Dibangun di atasnya hukum fikih bahwasanya ya seorang yang mau sholat harus taharah terlebih dahulu. Baik, ini dalil terperinci untuk suatu masalah yang terperinci. Maka keluar dari batasan terakhir ini bi adillatih tafsiliyah, yaitu saja bihi usulul fiqh, keluar dengan batasan ini pembahasan usulul fiqh. Kenapa? Li'annal bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah, dikarenakan pembahasan pada usulul fiqh yaitu pada dalil-dalil fiqh secara global. Jadi kalau fiqh membahas dalil-dalil fiqh secara terperinci dengan masalah-masalahnya, misalnya kita mempelajari bulughul maram ikhwanillah dengan syarahnya, ini pembahasan fikih. Karena kita mempelajari dalil ini, kemudian hukumnya yang diambil dari dalil tersebut. Ini pembahasan fikih. Jadi pengertian fikih sebagaimana dikatakan tadi, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Sedangkan usulul fikhi insyaallah akan kita dapati penjelasannya dari Syekh. Beliau katakan ammatsani, adapun yang kedua, yang dimaksud yang kedua ini dari sisi mana? Dari sisi pandang tadi, karena fikih usulul fikh ya dalam pengertiannya dilihat dari dua sisi pandang. Yang pertama dari sisi pandang masing-masing kata penyusunnya. Telah kita ketahui makna usul dan makna fikih. Sekarang dilihat dari sisi pandang kedua, yaitu bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al-muayyan. Dilihat dari sisi keadaan usulul fikhi itu sebagai laqab untuk suatu cabang ilmu tertentu. Karena usulul fikhi ini nama untuk cabang ilmu tertentu, ikhwani fillah. Ya, cabang ilmu tersendiri, sebagaimana nahwu itu cabang ilmu tersendiri, sebagaimana mustalahul hadith itu cabang ilmu tersendiri. Maka sekarang untuk sisi pandang yang kedua dalam memberikan definisi usulul fikhi, yaitu definisi usulul fikhi sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Fayu'arrafu bi'annahu ilmun yabhathu an adillatil fikhi al-ijmaliyah. Ilmun yabhathu an adillatil fikhi al-ijmaliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustaqim. Maka diberikan pengertian untuk cabang ilmu usulul fikhi itu bahwasanya usulul fikhi adalah suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Ini pembahasan pertama dalam usulul fikhi. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana cara ya mengambil faedah dari dalil-dalil yang global tadi. Wa halil mustafid, dan yang membahas tentang keadaan orang yang bisa mengambil faedah dari dalil-dalil yang global tersebut. Dari sini kita ketahui bahwasanya pembahasan utama usulul fiqh ikhwani fillah dibangun di atas tiga hal, yaitu membahas dalil-dalil fiqh secara global. Kemudian bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil fiqh yang global tersebut? Yang ketiga, membahas keadaan orang yang mengambil faedah, apakah dia itu mujtahid atau muqallid. Syekh menjelaskan, fal muradu bi qaulina al-ijmaliyah, yang dimaksud dengan perkataan kami al-ijmaliyah, yaitu al-qawaidul 'ammah, kaidah-kaidah secara umum, atau kaidah-kaidah yang umum, kaidah-kaidah yang luas. Ini makna ijmaliyah. Jadi bukan membahas dalil-dalil fikih yang terperinci, tapi usulul fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global. Mithl qawlihim al-amru lil wujub, seperti perkataan ahli usul, al-amru lil wujub, perintah itu ya untuk menunjukkan kewajiban. Ini dalil umum ikhwani fillah. Jadi perintah menunjukkan kewajiban. Wa nahyu lit tahrim, dan larangan itu menunjukkan keharaman. Wasihatu taqtadin nufud, kesahihan yaitu keabsahan suatu perkara ini melazimkan an-nufud, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Suatu yang telah sah, maka ya lazimnya, konsekuensinya ikhwani fillah, bahwasanya hal tersebut ya diterima, dilaksanakan. Misalnya jual beli, jual beli telah sah ikhwani fillah, maka melazimkan apa? Perpindahan hak milik. Tayyib, ini namanya an-nufud, yang insya Allah nanti akan kita semakin pahami istilah-istilah tersebut. Fakharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyah, maka keluar dengan batasan kata al-ijmaliyah ini dalil-dalil yang terperinci. Fala tudkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilit tamthilil qa'idah, maka tidaklah disebutkan dalil-dalil yang terperinci tersebut dalam pembahasan usulul fikhi kecuali untuk memberikan contoh bagi suatu kaidah. Karena kaidah butuh contoh, misalnya tadi kaidah al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan suatu kewajiban, maka kita harus mencari dalil yang terperinci yang di situ berisi perintah. Misalnya idza dakhala ahadukumul masjid, ya tayyib, yang berupa perintah saja misalnya. Nah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa perintah. Di antaranya sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini asalnya memiliki makna wajib, tapi pada sebagian perinciannya ikhwan fillah ya ada yang sunnah, baik, karena tidak diharuskan seorang harus persis dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih jelas lagi, dalil yang lebih tegas lagi apa? Tayyib, mencari dalil yang lebih pas, yaitu lebih tegas dalam pembahasan fikih. Pembahasan fikih tentang hukum syar'i yang amali, yang sifatnya amalan. Misalnya tentang puasa. Tayyib, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka puasalah. menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib ketika telah dilihat hilal. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Wal muradu biqaulillah, dan yang dimaksud dengan perkataan kami, wa kaifiyatil istifadati minha, dan cara untuk mengambil faedah darinya, dari dalil-dalil yang global tadi. Maksudnya apa? Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dhalik. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fikhi ahkamaha. Bagaimana cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil yang umum? Maksudnya yaitu pengetahuan bagaimana cara ya yastafidul ahkama. Dia ini yaitu orang yang mempelajari usul fikih ini mengambil faedah ya hukum-hukum tayyib min adillatiha, dari dalil-dalilnya yang umum tadi, bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjukannya. Jadi yang dibahas adalah hukum-hukum lafaz ini apa? Misalnya kata kul, ini lafaz. Apa yang diambil faedah dari kata kul? Oh, kata kul ini memiliki makna umum mencakup semuanya. Dalalatiha, bagaimana penunjukan kata kul ini? Ya berarti memiliki makna umum. Baik. Min umumin wa khususin. Ya, dari umum atau khusus, wa itlaqin wa taqyid, apakah ini mutlak ataukah ya punya batasan, nasikh atau mansukh, ya dia ini menghapus atau telah, ataukah telah dihapuskan, wa ghairi dzalika, dan yang lain. Ini juga pembahasan yang sangat penting dalam usulul fiqh ya qadibillah, yaitu bagaimana seseorang mengambil faedah dari dalil-dalil yang global tadi. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Karena sebenarnya orang yang belajar usul fiqh tersebut dengan mengetahui bagaimana cara mengambil faedah tadi, dia akan bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fiqh ya, dan menetapkan hukum-hukumnya. Jadi bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fiqh tersebut berupa hukum-hukum yang dia tetapkan. Kemudian beliau mengatakan wal muradu biqaulina wahalil mustafid, dan yang dimaksud dengan perkataan kami wahalil mustafid, dan ilmu yang membahas juga tentang keadaan orang yang mengambil faedah tersebut, yaitu ma'rifatu wahalil mustafidi wa huwal mustahid, mengetahui ya keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil yang umum tadi, yaitu siapa? Mustahid. Keadaan mustahid itu bagaimana? Sumiya mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabatal ijtihad. Dia dinamakan mustafid, orang yang mengambil faedah. Kenapa? Karena dia bisa mengambil faedah dengan sendirinya ya, yang berupa hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Kenapa dia bisa mengambil faedah yang berupa penetapan hukum dari dalil-dalilnya secara sendiri? Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia telah mencapai derajat ijtihad. Dia telah mampu untuk berijtihad, yakni menentukan suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang dia pahami, yang telah sampai kepadanya. Baik. Fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dzalika yubhathu fi usulil fiqh. Maka ya, mengetahui mujtahid dan syarat-syarat ijtihad serta hukum ijtihad itu dan yang semisalnya dibahas dalam pembahasan usulul fiqh. Dari sini kita ketahui ikhwan fillah bahwasanya pembahasan usulul fiqh tidak keluar dari tiga hal tadi yang bercabang-cabang menjadi pembahasan yang banyak. Dan dari sini pula kita ketahui bahwasanya usulul fiqh adalah ilmu yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa mencapai ke derajat ijtihad. Untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang umum. Oleh karena itulah seseorang yang ingin mempelajari syariat ini butuh untuk mempunyai landasan ilmu ini secara pokok. Karena seorang dituntut untuk faqih ikhwan fillah terhadap agamanya, memahami agamanya dengan benar dan pokok dan tidak boleh taklid. Berarti siapa saja yang mempelajari usulul fiqh berarti dia sedang berjalan menuju ke derajat mujtahid. Walaupun kadar ijtihad seseorang ikhwan fillah berbeda-beda. Tain, kadar ijtihad seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan pemahaman yang dia miliki dan keluasan ilmu yang dia kuasai. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala untuk faedah usulul fiqh kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la